memberat-beratkan diri mereka sendiri, fasyaddadallahu alaihim, maka Allah pun memberatkan mereka. Tilka baqayahum, lihat sisa mereka di gereja-gereja mereka, di biara-biara mereka, fi sawma'atihim, sawami'ihim, tempat ibadah mereka. Berarti siapa? Ahlul kitab. Syaddadu fasyaddadallahu alaikum. Mereka memberatkan diri mereka, maka Allah pun memberatkan diri mereka sendiri. Maka sekarang yang dibahas adalah bagaimana Allah memberatkan atas mereka. Syaddadallahu alaihim syar'an wa qadran. Buka kitab kalian. Syaddadallahu alaihim imma syar'an wa imma qadran. Allah beratkan atas mereka imma secara syariat, wa imma secara takdir. Secara syariat apa contohnya? Contohnya mereka yang bernazar-nazar dengan perkara yang berat, padahal gak disuruh. Iya kan? Nazar itu gak disuruh. Wala yata'atta illa minal bakhil. Tidak muncul nazar kecuali dari orang yang bakhil. Kalau saya lulus, saya akan begini. Kalau saya berhasil, saya akan begitu. Nunggu, mau ibadah itu nunggu. Nanti kalau dapat ini, kalau dapat itu. Maka ketika benar-benar terjadi, hukumnya wajib secara syar'i untuk ditepati. Ini saddadallahu alaihi. Allah beratkan dia. Sekarang wajib. Kemarin ketika kamu bernadar, enggak disuruh. Tidak diwajibkan. Tidak dianjurkan. Tapi kamu sendiri yang menyatakan, kalau aku lulus, wajib atasku untuk nadar. Dengan nama Allah dan untuk Allah. Kalau aku berhasil, aku akan puasa 1 tahun. Misal. Berat gak itu? Berat. Siapa yang memberatkannya? Dirinya sendiri. Tidak disuruh untuk nadar seperti itu. Tapi ketika sudah membawa nama Allah, secara syar'i wajib ditepati. Ternyata engkau berhasil. Puasa 1 tahun. Berat. Ya salah sendiri. Kamu sendiri yang memberatkan. Itu makna hadis. Inna qauman syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Barakallahu fiikum. Wa imma qadran. Tadi syara'an. Secara syar'i dituntut orang yang nazar harus menepati. Termasuk secara syar'i adalah apa yang Allah wajibkan terhadap Bani Israel karena mereka sendiri. Tidak ada yang Allah haramkan atas mereka. Illa ma harrama Israilu ala nafsih. Kecuali apa yang Israel sendiri wajibkan atas dirinya. Maka Allah pun turunkan. Kalau gitu wajib. Demikian pula sekian apa yang terjadi pada mereka Bani Israel. Di antaranya rahbaniyah. Apakah Allah wajibkan atas mereka? La. Ma katabnaha alaihim. Kata Allah, ma katabnaha alaihim. Tapi mereka sendiri yang ibtada'uha. Yang ibtada'uha. Kami enggak wajibkan. Ternyata berat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu semua syar'an. Ketika mereka memberatkan atas dirinya dengan sekian perkara-perkara yang tidak wajib, kemudian mereka wajibkan atas diri mereka, maka Allah turunkan wahyunya kepada nabinya, kalau begitu wajib atas mereka. Kalau begitu wajib atas mereka. Wa imma qadran. Kemungkinan kedua, Allah beratkan secara takdir, bukan secara syar'i. Tadi secara syar'i Allah berikan hukum-hukum yang memberatkan. Kebanyakan apa yang kita lihat dan kita dengar, katsiran ma qad ra'aina wa sami'na, man kana yatanatta' fi asya'a fayubtala aydan bi asbabin tusaddidul umura 'alayhi fil ijabi wat tahrim. Kebanyakan yang kita lihat, kebanyakan yang kita dengar, orang yang yatanatta, dari kata tanattu yang Nabi melarang dengan kalimat iyyakum wattanattu, iyyakum wattanattu. Nah, atau Nabi juga menyatakan halakal mutanattiun, halakal mutanattiun, akan binasa para mutanatti. Kita dengar, kita lihat orang-orang yang memberat-beratkan diri mereka, akhirnya yubtala, diberi oleh Allah bencana, musibah. Bi asbabin, yang menjadi sebab-sebab. Tushaddidul umur, yang menjadikan berat bagi mereka. Fil ijabi wat tahrim, dalam melaksanakan kewajiban atau dalam menghindari yang haram. Mithl kathirin minal muwaswisina fit taharat, contohnya seperti kebanyakan para muwaswisin. Muwaswisin itu termasuk hulu, ekstrim, was-was, masuk kamar mandi, keluar lagi, kayaknya belum mantap, masuk lagi kamar mandi, keluar lagi, masuk lagi kamar mandi, sudah komat, masih masuk kamar mandi, keluar lagi, masuk sudah rakaat kedua, masuk kamar mandi, keluar lagi, basah bajunya, basah celananya, basah semuanya, basah sampai kayak orang mandi, tapi saya kayak belum yakin, masuk lagi kamar mandi. Tersiksa atau enggak tersiksa? Tersiksa. Qadran apa syara'an? Qadran. Allah tidak mensyariatkannya. Kalau yang tadi disyariatkan, dia bernadar, ya harus ditepati. Itu syariat. Salah sendiri kenapa kamu bernadar, harus wajib ditepati. Berat. Allah beratkan syar'i, tapi itu namanya syara'an. Tetapi yang ini Allah beratkan qadran. Demikian pula orang yang menginginkan saya akan puasa terus menerus, sedangkan manusia semakin tua semakin gak mampu, semakin kesana semakin berat. Iya Pak ya. Syara'an apa qadran? Qadran secara takdir, ditakdirkan orang yang semakin berumur semakin renta, semakin gak mampu, semakin lemah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sebagian orang yang mengucapkan kalimat tadi, walaupun bukan nazar, cuma azam, duhai kiranya aku dulu mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Jadi ketika mau berpuasa setiap hari, kata Nabi, jangan. Puasa 3 hari saja sebulan. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau gitu, puasa sehari, tidak berpuasa 2 hari. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kalau begitu, puasa seperti saudaraku Daud alaihi salam, sehari berpuasa, sehari tidak. Maka dilakukanlah. Dan tidak ada puasa yang lebih baik dari itu, kata Nabi. Di akhir umurnya beliau berkata, duhai kiranya aku dulu mendengarkan ucapan Rasulullah SAW, mengikuti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Menyesal. Karena manusia tidak selalu dalam keadaan sama. Iya Pak ya? Berubah. Ima berubah bertambah umur, wa ima berubah ada penyakit ini, ada penyakit itu, ada bawaan ini, ada bawaan itu, atau ada kecelakaan, atau ada musibah, akan berubah. Idza zadu 'alal masyru', kalau berlebihan dari apa yang disyariatkan, yakni melebihi apa yang disyariatkan, ubtulu bi asbabin, tujibu haqiqatan alaihim fiha azimu masyakkah wa madarrah. Kalau melakukan amalan ibadah lebih dari yang diajarkan, otomatis dia akan tertimpa bala, beban yang tujib, yang mesti akan menimpanya hakikatan sebenar-benarnya perkara-perkara yang merupakan adhimu masyakkah, sebesar-besar kesulitan. Adhimu madarrah, sebesar-besar madarat. Jangan salahkan syariat. Jangan salahkan Islam. Jangan salahkan agama. Agama tidak memerintahkan sebanyak itu, kamu lakukan sebanyak itu. Agama tidak memerintahkan kecuali segini, kamu kerjakan 10 kalinya. Ya, itu bukan syariat yang menyuruh kamu. Anta syaddadta ala nafsik. Engkau memberatkan atas dirimu sendiri. Wa hadzal ma'na alladhi dalla 'alaihi al-hadis muwafiq lima qaddamnahu fi qawlihi ta'ala. Makna ini menunjukkan, yang makna yang ditunjukkan oleh hadis mencocoki apa yang ada dalam ayat. Hadis yang mana? Hadis yang tadi sudah saya ingatkan. Hadis yang kita bahas sebulan yang lalu ada? Atau dua bulan yang lalu? Yaitu hadis yang berbunyi la tusyaddidu fasyaddadallahu alaihi. Awalnya, jangan kalian memberat-beratkan diri kalian, Allah akan memberatkan atas kalian. Kemudian, inna qauman, sebagai contoh, yang ternyata mereka adalah Yahudi Ahlul Kitab. Inna qauman syaddadu, fasyaddadallah. Alaihim. Ada satu kaum yang memberat-beratkan diri mereka, maka Allah pun memberatkan atas mereka. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan kalimat tilka baqayahum fis sawami' wa bi'. Lihatlah mereka, sisa-sisanya di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka, di biara-biara mereka. Berarti maksudnya Ahlul Kitab. Hadis ini atau makna yang terkandung dalam hadis ini ada di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan apa yang baik-baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Berarti termasuk ghulu, termasuk ekstrim, termasuk berlebih-lebihan adalah tuharrimu tayyibat ma razaqnakum. Tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lakum. Mengharamkan apa yang baik-baik yang Allah halalkan untuk kalian. Saya tidak mau makan daging. Kenapa? Saya itu kalau makan daging syahwatnya tinggi, pikirannya ke perempuan, enggak, saya enggak makan daging. Masya Allah, kamu lebih suci dari Rasul dan para sahabatnya, yang mereka semua makan daging. Rasulullah SAW menyatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, dalam keadaan di tangannya memegang paha kambing lagi makan. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Terus kamu mengatakan kalau saya enggak. Ikhwan ibn na'azakumullah. Tuharrim ma ahallallahu lakum. Wala ta'tadu, kata Allah, jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Inna allaha la yuhibbul mu'tadin. Wa sabab nuzuliha masyhur. Adapun sebab turunnya atau sebab terucapnya, sebab turunnya ayat ini adalah hadis yang masyhur. Sebab turunnya ayat tadi, la tuharrimu ma ahallallahu lakum, masyhur, yaitu kisah yang disebutkan dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim, yang mengisahkan tiga orang sahabat. Yang mengisahkan tiga orang sahabat. Kisah tiga orang sahabat yang bertanya-tanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada istri-istri Nabi. An Anas ibn Malik qala ja'a thalathu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya-tanya tentang ibadahnya Rasulullah sallam kepada istri-istri Nabi. Falamma akhbaru biha ka'annahum taqalluha, setelah dikhabarkan maka mereka pun merasa itu sedikit. Faqala aina nahnu min Rasulillah, di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah? Faqad ghafara lahu Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa kita, siapa beliau? Di mana kita dibandingkan dengan Nabi? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sedangkan kita tidak. Maka kita harusnya lebih. Faqalu, maka mereka bertanya, wa aina nahnu min Rasulullah sallallahu, maka mereka berkata salah satunya, amma ana fa usalli al-lail abada, adapun aku akan sholat malam terus menerus sepanjang malam. Wa qala al-akhar, dan yang satu berkata, wa ana asumud dahra abada, aku akan puasa selama-lamanya seumur hidupku. Wa qala al-akhar, berkata yang ketiga, wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaj abada, aku tidak akan mengawini para wanita selama-lamanya. Faja'a Rasulullah SAW, maka Nabi pun datang menemui mereka. Faqala antumul ladina qultum kaza wa kaza, kaliankah yang berkata begini dan begitu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah, ketahuilah bahwa aku adalah yang paling khusyuk, paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa attaqum lahu, dan aku yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku paling takut kepada Allah di antara kalian, aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, tetapi aku puasa kadang-kadang dan aku berbuka kadang-kadang. Aku sholat malam dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku. Diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kesederhanaan dalam ibadah adalah sunnah. Puasa kadang, kadang juga berbuka. Salat malam sebagiannya, sebagiannya tidur. Kemudian juga menikahi para wanita, itu semua sunnah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku. Nikah perempuan menyibukkan, saya pengen ibadah terus, nanti punya anak musyrilah, menyibukkan, repot, saya mau berjuang fisabilillah, berdakwah, ibadah terus kepada Allah Ta'ala, nanti harus cari ma'isha untuk mereka. Mulailah ihsa, diputus syahwatnya. Kemudian berkata, aku bernazar menyerahkan diriku untuk Allah. Kemudian dia hidup di Mekah, di Masjidil Haram, sampai mati. Bersih-bersih dan sebagainya. Itu banyak. Rata-rata mereka digunting syahwatnya. Terutama dari India, Pakistan, dan sekitarnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Mengharamkan tayyibat, ma ahallallahu lakum. Kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan, mengapa engkau mengharamkannya atas dirimu? Barakallahu fikum. Dan itu sangat miripnya, bahkan persis seperti baqayahum, baqaya ahlil kitab. Persis seperti sisa-sisa ahlul kitab yang masih ada di biara-biara mereka. Yang wanita-wanitanya biarawati, yang perempuannya biarawan, katanya tidak menikah. Itu dianggap paling suci, paling bersih. Tidak makan daging, makannya sayur-sayuran saja. Vegetarian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan melampaui batas. Disebutkan lafaz tadi lafaz Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Muslim lafaznya dari Anas, anna nafaran, bahwa beberapa orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa sahabat-sahabat Nabi, sa'alu azwajan Nabi, bertanya kepada istri si Nabi, an amalihi fisirri, tentang amalannya di kesendiriannya. Kalau di luar para sahabat tahu, pengen tahu di rumahnya bagaimana. Sedangkan di rumahnya yang lebih tahu keluarganya. Ternyata diceritakan Rasulullah SAW di rumahnya kadang membantu istrinya, kadang memperbaiki sendalnya, seperti orang biasa. Barakallahu fikum. Ibadahnya, ya kadang berpuasa, kadang berbuka. Salat malam kadang salat malam, kemudian tidur. Mereka menganggap itu Nabi. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sedangkan kita tidak. Kita harus lebih banyak lagi. Itu tadinya berpikir seperti itu. Maka saya akan berpuasa terus menerus. Saya akan sholat malam terus menerus. Saya enggak akan mengawini para wanita dan seterusnya. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa. Waqala ba'duhum la akulul lahm. Perhatikan. Di dalam lafaz Muslim disebutkan la akulul lahm, aku tidak mau makan daging. Wa qala ba'dhum la anamu ala furushin, aku enggak akan tidur di hamparan. Aku enggak akan tidur di kasur. Imma maknanya benar-benar tidak tidur, wa imma maknanya tidak mau tidur tempat yang empuk, tempat yang kasar saja. Ya mau tempat yang kasar, gak ada larangan. Mau tempat yang empuk juga, gak ada larangan. Silakan. Tetapi sesuatu yang baik, kenapa kamu haramkan atas dirimu? Barakallahu fiikum. Kecuali kalau memang tidak mampu, tidak punya, itu lain perkara. Fahamidallahu wa athna alaihi wa qal. Maka ketika Nabi mendengar suara-suara kalimat-kalimat seperti itu, Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berbicara. Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Ada apa dengan satu kaum yang berkata begini dan begitu? Lakinni usalli wa anam. Tetapi aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Ittisam lil Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala disebutkan bahwa Rasulullah ketika mendengar orang yang tidak mau makan daging dipanggil. Mengapa engkau tidak makan daging? Dia jawab, ya Rasulullah, inni idza akaltu al-lahm an tashru ila an-nisa. Ya Rasulullah, kalau aku makan daging, an tashru ila an-nisa, aku selalu syahwatnya naik dan pikirannya ke perempuan, mengganggu ibadahku. Maka Nabi pun berkata di dalam kitab Ittisam, bukan dalam kitab kita, tapi Ittisam Imam Syatibi. Kulil lahm wa sum. Makanlah daging dan puasa. Artinya untuk menurunkan syahwat bukan dengan tidak makan daging, tetapi berpuasalah. Fa innahu lahu wija. Barakallahu fiikum. Wal ahadith al muwafiqah li hadha kathiratun fi bayani anna sunnatahu allati hiya liqtisad fil ibadah. Hadis-hadis yang mencocoki hadis ini sangat banyak. Yani hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Bahwa sunnah beliau, sunnah Nabi SAW adalah al-iqtisad fil ibadah. Kasih garis atas, kasih stabilo, kasih tanda bahwa ini penting. Apa iqtisad fil ibadah? Sederhana, tidak berlebihan. Sederhana, tidak berlebihan. Wal iqtisad fi tarkis syahawat. Demikian pula sederhana dalam tarkis syahawat. Ada khairun min rahbaniyah. Ada khairun min rahbaniyatin nasara. Itu lebih baik daripada kependetaannya, kebiarawanannya Nasrani. Imma kamu tetap makan daging tapi puasa, wa imma salurkan kepada yang halal dengan menikah. Kurang satu, dua. Kurang dua, tiga. Kurang tiga, empat. Kurang lagi, tamak namanya. Akhun ibn a'azakumullah. Ada penyaluran yang halal. Jangan kemudian berpikir, tidak. Saya tidak mau syahwat ke perempuan. Saya tidak mau, enggak, saya tidak mau nikah. Kayak pendeta. Kayak biarawan dan biarawati. Padahal al-iqtisad fil ibadah khairun min rahbaniyatin nasara, itu lebih baik daripada rahbaniyahnya Nasrani. Allati hiya tarku ammatis syahawat, itu adalah meninggalkan semua syahwat, minan nikahi wa ghairihi, semua syahwat dia putus, tidak mau menikah, tidak mau makan yang enak, tidak mau makan daging, tidak mau semua yang enak dia putus. Wal ghulu fil ibadati shauman wa salata, kemudian ghulu ekstrim, berlebih-lebihan dalam shauman wa salatan, dalam puasa dan dalam salat. Wa qad khalafa hadha bit ta'wili wa li adami al ilmi ta'ifatun min al fuqaha wal 'ubbad, dan telah menyelisihinya dengan takwil-takwil karena tidak adanya ilmu beberapa fuqaha dan ahli ibadah. Ini menakwilkan ayat li'adamil ilm, karena tidak adanya ilmu sebagian fuqaha atau mutafaqqihah. Apa bedanya faqih dengan mutafaqqih? Kalau faqih benar-benar faqih, kalau mutafaqqih yang sok faqih, tidak asli. Wal 'ibad, ahli ibadah yang biasanya kurang ilmu, maka mereka ini banyak yang menyelewengkan makna ayat tadi kepada makna-makna yang lain, padahal sangat jelas maknanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Naktafi bi hadzal qadr, barakallahu fikum, kurang lebih 35 menit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.